Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 4 November 2012 yang bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1433 Hijriah. Sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud karena lupa. Maksudnya sujud dua kali karena terlupa salah satu rukun salat, baik kelebihan maupun kekurangan dalam melaksanakannya. An Abdillah ibn Buhainat al-Asdiyyi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qoma fi salatiz zuhri wa alaihi julusun. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini yukabbiru fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallima wa sajadahuman nasu ma'ahu makana manasya minal julusi. Rawah Muslim. Dari Abdullah bin Buhainah al-Asdi bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bangkit berdiri dalam sholat duhur padahal mestinya duduk at-tahiyat awal. Maka setelah selesai sholat dalam keadaan duduk sebelum salam, beliau bersujud dua kali. Dan beliau bertakbir pada tiap-tiap sujud, dan para makmum juga mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan beliau untuk mengganti duduk at-tahiyat yang terlupa itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 399. Qala Abu Hurairah, sallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal asri fasallama fi raq'ataini faqama dzul yadaini faqala aku siratis salatu ya Rasulullah am nasita faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu dzalika lam yakun faqala qad kana ba'du dzalika ya Rasulullah. Fa'akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasi faqala asadaqa dzul yadaini faqalu na'am ya Rasulullah. Fa'atamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma baqiya minas salati summa sajada sajdataini wa huwa jalisun ba'da taslimi. Rawahu Muslim. Telah berkata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar menjadi imam bagi kami. Lalu beliau salam setelah dua rakaat. Maka berdirilah seorang sahabat yang panggilannya Dzul Yadaini dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah salat ini diqasar atau engkau lupa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semua itu tidak terjadi. Dia berkata, ya Rasulullah, salah satu dari dua itu telah terjadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada para sahabat sambil bertanya, benarkah Dzul Yadain? Jawab para sahabat, betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sholat yang kurang itu, lalu sujud dua kali dengan duduk sesudah salam. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 404. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalal asra fa sallama fi salasi raka'atin summa dakhala manzilahu faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul khirbaku wa kana fi yadayhi tulun faqala ya Rasulullah fa zakara lahu soni'ahu fa kharaja ghadbana yajurru rida'ahu hatta antaha ilan nasi fa qala asadaqa hadza qalu na'am fa shalla raq'atan summa sallama summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Dari Imran bin Husain bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat asar lalu salam pada rakaat ketiga. Kemudian beliau masuk ke rumahnya. Maka seorang sahabat yang bernama Khirbaq yang panjang dua tangannya memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menceritakan kejadian itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan marah sambil menyeret selendangnya hingga sampai kepada orang banyak lalu bertanya, "Betulkah orang ini?" Para sahabat menjawab, "Betul." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat satu rakaat lalu salam, kemudian sujud sahwi dua kali, kemudian salam lagi. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 404. Qala Abdullah sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Falam man fatala tawaswasal qaumu bainahum. Faqala ma sya'nukum? Qalu ya Rasulullah hal zida fis salati? Qala la. Qalu fa innaka qad sallaita khamsan fan fatala summa sajada sajdataini summa sallama. Rawahu Muslim. Telah berkata Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat bersama kami 5 rakaat. Setelah selesai sholat, para sahabat berbisik-bisik di antara mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ada apa kalian?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, apakah sholat ini ditambah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Para sahabat berkata, "Sesungguhnya engkau telah sholat 5 rakaat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling lalu sujud dua kali kemudian salam. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 402. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharras sawaba falyutimma alaihi summal yasjud sajdataini." Rawahu Muslim. Dan apabila seseorang di antara kalian syak atau ragu-ragu di dalam sholatnya, hendaklah ia pilih yang mendekati benar, lalu ia sempurnakan menurut pilihan itu. Kemudian hendaklah ia sujud dua kali. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 400. An Abi Sa'id al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqona summa yasjud sajdataini qabla an yusallima." Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id al-Khudri ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang di antara kalian syak atau ragu-ragu di dalam salatnya, yaitu ia tidak tahu apakah ia telah salat 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang yang syak atau ragu-ragu dan kerjakan mana yang ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam." Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 400. Keterangan: dari hadis-hadis di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut. 1. Orang yang lupa tidak duduk at-tahiyat awal, orang yang lupa pada rakaat kedua sudah salam padahal masih ada 1 atau 2 rakaat lagi yang seharusnya ia sempurnakan, maupun orang yang sholat kelebihan rakaat dari yang semestinya, maka orang tersebut supaya sujud sahwi dua kali. Dua, sujud sahwi itu memakai takbir. Tiga, sujud sahwi itu bisa dilakukan sebelum salam maupun sesudah salam. Dan apabila dikerjakan sesudah salam, maka setelah sujud sahwi lalu salam lagi. Empat, kalau kita syak atau ragu-ragu tentang rakaat sholat, hendaklah kita ambil yang yakin lalu kita sempurnakan. Lima, tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud sahwi ini. Sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud terima kasih, yaitu sujud satu kali di waktu mendapat keuntungan yang menyenangkan atau terhindar dari kesusahan yang besar. An Abi Bakrata anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Bakrah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau dahulu apabila mendapat kabar yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, beliau lalu menyungkur sujud untuk bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 3 halaman 89. An Abdurrahman ibn Aufin qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawajjaha nahwa sadafihi sadafatihi fadakhala fastaqbala al-qiblata fa kharra sajidan fa atala sujuda hatta dhanantu anna Allah azza wa jalla qabada nafsahu fiha fadanautu minhu fajalastu farafa'a ra'sahu faqala man hadza qultu Abdurrahman qala ma sya'nuka qultu ya Rasulullah sajadta sajdatan khasitu an yakuna Allahu azza wa jalla qad qabada nafsaka fiha faqala inna jibrila alaihi salamu atani fabasyaroni faqala inna allaha azza wa jalla yaqul man salla alaika sallaitu alaihi wa man sallama alaika sallamtu alaihi fasajattu lillahi azza wa jalla syukran. Rawahu Ahmad. Dari Abdurrahman bin Auf ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bepergian lalu beliau menuju ke sodafahnya semacam kemah. Lalu beliau masuk ke dalam dan menghadap kiblat. Kemudian beliau sujud dengan sujud yang lama sehingga aku mengira bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencabut nyawa beliau. Kemudian aku mendekati beliau lalu duduk. Maka beliau mengangkat kepalanya dan bertanya, siapa ini? Aku menjawab, Abdurrahman. Beliau bertanya lagi, mengapa engkau? Aku menjawab, ya Rasulullah, engkau bersujud dengan suatu sujud yang aku khawatir bahwa Allah Azza wa Jalla telah mencabut nyawa engkau. Maka beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah datang kepadaku dan memberi kabar gembira kepadaku. Jibril berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan memberikan solawat kepadanya. Dan barang siapa yang mengucapkan salam kepadaku, maka aku pun memberikan salam kepadanya. Maka aku bersujud bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad, juz 1 halaman 407, nomor 1664. Anil Bara'i qala ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Khalid bin al-Walid ila ahli al-Yamani yad'uhum ila al-Islami falam yujibuhu. Summa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Ali ibn Abi Thalib wa amarahu an yaqf Fula Khalidan. Fakataba Aliyun radhiyallahu anhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi islamihim. Falamma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitaba kharra sajidan. Rawahul Baihaqi. Dari Al-Bara' ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus Khalid bin Walid kepada penduduk Yaman untuk menyeru mereka kepada Islam, tetapi mereka belum mau masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali dan memerintahkannya supaya menyusul Khalid. Kemudian Ali radhiyallahu an menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang-orang di sana sudah masuk Islam. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat itu, beliau menyungkur sujud. Hadis riwayat Baihaqi juz 2 halaman 369. Keterangan. Dari hadis-hadis tersebut dapat diambil pengertian sebagai berikut. 1. Sujud syukur itu dilakukan karena satu keuntungan yang didapat atau satu kesusahan yang tertolak. 2. Sujud syukur itu hanya sekali sujud. 3. Untuk sujud itu tidak perlu wudu. 4. Hukum sujud tersebut sunnah. 5. Tidak disyaratkan takbir, at-tahiyat atau salam untuk sujud tersebut. 6. Tidak ada bacaan yang khusus untuk sujud syukur ini. Sujud tilawah. Sujud tilawah ialah sujud di waktu membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah. An Amr ibn al-As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'ahu 15 sajdatan fil Qur'ani. Minha salasun fil mufassali wa fi suratil hajji sajdatani. Rawahu Abu Dawud. Dari Amr bin As bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan 15 ayat sujud di dalam Al-Qur'an. 3 daripadanya di surat yang pendek-pendek dan 2 di surat Al-Hajj. Hadis riwayat Abu Dawud juz 2 halaman 58. Qala Umaru, ya ayyuhan nas inna namurru bis sujudi. Faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Rawahul Bukhari. Telah berkata Umar, hai manusia, kita melewati ayat sujud. Barang siapa bersujud, ia mendapat pahala, dan barang siapa tidak bersujud, ia tidak berdosa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. Qala Zaid bin Aslama inna ghulaman qara'a 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sajdata fantadharal ghulamun nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma lam yasjud qala ya rasulullah laisa fi hadhihi sajdati sujudun qala sallallahu alaihi wasallam bala walakinnaka kunta imaman fiha walau sajadta la sajadna. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Telah berkata Zaid bin Aslam, sesungguhnya ada seorang pemuda membaca ayat sujud di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sujud. Maka ia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah di ayat sujud ini tidak ada sujud?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ada. Tetapi engkau menjadi imam kami tentang itu. Jika engkau sujud, niscaya kami pun sujud." Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Nailul Autor juz 3 halaman 115. An Abi Rafi'in qala, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Atamata." Fa qara'a idza sama'un syaqqat fa sajada Fakultu ma hadhihi? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam fala azalu asjudu fiha hatta alqahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Rafi' ia berkata, saya pernah sholat Isya dengan Abu Hurairah dan ia membaca surat Al-Insyiqaq, lalu ia sujud padanya. Setelah selesai sholat, saya bertanya, apa ini? Ia menjawab, saya pernah sujud pada ayat itu di belakang Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam dan saya akan terus sujud padanya hingga saya bertemu beliau. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 34. An Aisyah taqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'ani bil laili sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Rawahu Tirmizi. Dari Aisyah ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada sujud Al-Qur'an atau sujud tilawah pada malam hari, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Bersujud diriku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan membuatnya mendengar dan melihat dengan kekuatan dan kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmizi dan ia berkata, ini hadis hasan sahih. Juz 2 halaman 47. Keterangan dari hadis-hadis di atas dapat diambil pengertian sebagai berikut. 1. Sujud tilawah itu hanya sekali sujud. 2. Sujud tilawah hukumnya sunnah. 3. Kita tidak disunnahkan sujud kalau yang membaca ayat itu tidak sujud. Sedang kalau yang membaca ayat itu sujud, kita juga sujud walaupun di dalam sholat. 4. Tidak perlu wudhu dahulu. 5. Di dalam sujud tersebut membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. 6. Ayat-ayat sajdah ada 15, yaitu 1. Al-A'raf ayat 206. 2. Ar-Ra'd ayat 15. 3. An-Nahl ayat 50. 4. Al-Isra ayat 109. 5. Maryam ayat 58. 6. Al-Hajj ayat 18. 7. Al-Hajj ayat 77. 8. Al-Furqan ayat 60. 9. An-Naml ayat 26. 10. As-Sajdah ayat 15. 11. Sad ayat 24. 12. Fusilat ayat 38. 13. An-Najm ayat 62. 14. Al-Insyiqaq ayat 21. 15. Al-Alaq ayat 19. Demikian telah kita simak mutiara kata bermakna. Dan nantikan mutiara-mutiara kata bermakna selanjutnya. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.